Mitra bisnis, ekonom UI Katib Basri pernah mengungkapkan bahwa rencana pemerintah untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak jenis premium di tahun 2011 terlalu rumit. Padahal ada cara sederhana yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Katib Basri. Menurut Anda, seperti apa caranya, Mas? Naikkan aja harganya. Kalau Anda naikkan harganya, maka Anda nggak perlu khawatir dengan misalnya menjamin bahwa ini mobil plat hitam, plat kuning. Nggak ada persoalan dengan itu. Tapi kalau Anda batasin plat hitam hanya untuk Jabodetabek, gimana Anda jamin bahwa mobil dari plat hitam di Jabodetabek nggak akan pergi keluar Jabodetabek? Konsum premium di sana, sehingga di sana terjadi kelangkaan. Kelangkaan orang protes, malah menimbulkan ketegangan politik. Atau gimana bisa menjamin bahwa misalnya di pompa bensin, orang mengisi premium, kemudian dia di situ aja, siapa yang bisa jamin bahwa itu betul-betul akan dikasih kepada yang plat kuning? Kecuali ada orang ditempatkan di situ, dimonitor. Berapa pompa bensin yang harus dimonitor? Kemudian di dalam prosesnya, pasar gelap pasti akan terjadi. Nah, kalau lihat kasusnya kayak begini, ya, saya nggak ngerti kenapa pemerintah kemudian memilih sesuatu yang rumit. Kalau ada alternatif yang sebetulnya jauh lebih sederhana dan transparan. Mungkin pertimbangannya dianggap bahwa kenaikan harga itu tidak populer. Tapi kalau menurut saya, sebetulnya pemerintah nggak butuh popularitas karena ini adalah periode terakhir dari pemerintahan SBY. Presiden SBY tidak akan terpilih lagi pada 2014 karena memang termnya hanya 2 kali. Jadi fokusnya sebetulnya nggak perlu khawatir dengan kebijakan ekonomi yang dianggap tidak populer. Tapi bagaimana dengan dampak politiknya, Mas? Apakah ini tidak membahayakan? Nggak tuh. 2008 dinaikkan 30%. 2009 SBY terpilih kembali sebagai presiden. Dampak inflasinya bisa dikendalikan. Growth-nya tinggi. Poverty turun di 2008 ke 2009, 61%, malah orang bilang bahwa itu kemudian namanya BLT itu telah menjadi satu kekuatan politik baru pada waktu itu. Jadi saya nggak melihat alasan, bahkan di G20 itu Presiden SBY diminta oleh Presiden Obama untuk men-share atau membagikan, menceritakan pengalaman Indonesia mengenai keberhasilan di dalam menaikkan BBM dan mengalokasikannya kepada rakyat miskin. Ya, kemudian G20 itu mengadopsi pengalaman Indonesia. Kalau Anda lihat di dalam komunike G20, kebetulan saya terlibat di sana waktu itu, di Pittsburgh, itu di dalam poin komunikenya itu secara spesifik disebut bagaimana mengurangi subsidi fossil fuel untuk dialokasikan kepada rakyat miskin. Yang saya mau bilang adalah negara-negara di dunia belajar dari pengalaman kita yang 3 kali kemarin. Kita punya basis, kita punya ground. Kok ketika kita mau lakukan sekarang, kita pilih yang ruwet? Itu yang saya nggak ngerti. Demikian Katib Basri, saya Wina Santoso.